Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, ayol akhawat, rahmukumullah. Dalam bab, kita masuk dalam bab tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin disebabkan sebuah dosa kecil atau besar. Dan ini masih erat kaitannya dengan bahasan khawarij yang pernah kita sebutkan pada minggu yang lalu, dan sebelumnya kita dah bahas sedikit berkaitan dengan murji'ah, yakni berkaitan dengan iman. Nah, jadi ini adalah keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin disebabkan sebuah dosa kecil ataupun besar. Karena mengkafirkan ini tidak ringan. Masalah mengkafirkan ini masalah yang berat. Dan juga kita dah nukilkan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, "Man dakhala fil Islam bi yaqinin la yakhruj illa bi yaqin." Atau kama qala rahimahullahu taala. Barang siapa yang masuk ke dalam Islam dengan keyakinan, maka dia pun tidak keluar kecuali dengan keyakinan. Dia pun tidak keluar kecuali dengan keyakinan. Jadi apabila orang itu masuk ke dalam Islam dengan keyakinan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baik, maka dia murtad. Dia akan menjadi murtad pun dengan keyakinan, penuh keyakinan. Artinya dia kalau murtad, dia ketahui konsekuensi fiilnya, konsekuensi murtadnya, konsekuensi perbuatannya. Nah, sehingga nanti kita akan sebutkan syarat-syarat seorang itu kafir. Nah, jadi sekali lagi masalah kafir, mengkafirkan orang ini sekali lagi bukan masalah ringan. Oleh sebab itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak tergesa-gesa dalam masalah ini. Dan kaidah umum bahwa sebuah dosa besar ataupun dosa kecil tidak mengeluarkan seorang daripada Islam. Yang mengeluarkan seorang daripada Islam adalah dosa syirik. Dosa syirik dan yakni kekufuran-kekufuran yang lain, yang baik berkaitan dengan qaul atau berkaitan dengan fi'il, perbuatan. Yakni nifaq. Kita sudah sebutkan yakni nifaq. Baik. Pada pertemuan yang lalu pernah kita sebutkan yakni sifat-sifat khawarij atau ciri-ciri ataupun kita sebut akidah-akidah khawarij. Juga di antara sifat-sifat atau ciri-ciri atau akidah daripada khawarij adalah sudah kita sebutkan, jahil dalam din, jahil dalam agama ini. Karena dibuktikan kejahilan mereka dari awal-awal mereka, yakni mereka keluar ke Kufah, yakni keluar daripada pemerintahan atau kerajaan Ali atau khilafah Ali bin Abi Thalib. Kejahilan mereka dibuktikan tidak ada satu pun di antara sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang mengikuti mereka. Jadi maknanya pemahamannya ini terpesong, pemahamannya ini keliru. Pemahaman keliru ini akibat tidak ada ilmu tentunya. Karena menafsirkan zahir nas dengan akal pikirannya dan tidak merujuk kepada ahli ilmu. Yani ahli ilmu yang disebutkan pada zamannya waktu itu adalah sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, sementara mereka tidak ada di antara para sahabat satu pun di antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang mengikuti mereka. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, dalam hadis riwayat Bukhari misalnya. Kemudian juga riwayat yang lain, Nabi SAW yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak melewati kerongkongan mereka, tidak melewati leher kerongkongan mereka. Yakni tidak sampai ke hati-hati mereka, tidak sampai ke dada mereka, dan tidak sampai difikirkan, tidak sampai diilmui Al-Qur'an itu. Hanya bacaan saja. Hanya bacaan saja. Kalau tanya hafalan, Masya Allah, hafal semua. Kalau tanya qiraat, Masya Allah, kuasai semua. Tapi masalah pemahaman mereka kurang. Jadi saat itulah masalah Al-Quran, sekali lagi, memang benar kita dianjurkan untuk mempelajari semua itu dari sisi bacaan, kemudian juga dari sisi hafalan. Tapi bukan masalah yang paling utama dalam bab Al-Quran, kita mempelajari tajwidnya terus kita lupakan makna-maknanya. Nah, jadi sekali lagi, bukan masalah yang paling utama dalam bab Al-Quran, yakni bacaannya. Tapi masalah utama adalah memahami pemahaman maknanya sehingga boleh untuk diamalkan. Jadi sekali lagi, bukan berarti kata-kata kita ini meringankan ilmu-ilmu qiraat, tidak. Tapi kebanyakan orang keliru. Nah, dalam masalah ini, yakni kalau sudah pandai qiraat, pandai baca Quran, kemudian memuaskan diri, merasa puas, mencukupkan diri dari ilmu-ilmu yang lain. Oleh sebab itulah khawarij, tadi kita sebutkan mereka orang jahil, juhal, orang yang bodoh, tidak ada ilmu. Jadi mereka bahkan disebutkan oleh Nabi Alaihissalam menunjukkan isyarat bahwa mereka ini ahli ibadah. Jadi dalam bab ibadah mereka tekankan, mereka ambil berat fokus pada ibadah, termasuk baca Qur'annya, termasuk ibadah-ibadah lain. Sehingga Nabi Alaihissalam menyebutkan tahqiruna salatakum inda salatihim. Bagaimana disebutkan riwayat Bukhari, tahqiruna salatakum, kalian merasa salat kalian ini ringan, tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya, remeh, inda salatihim, dibandingkan dengan salat mereka. Jadi kalian merasa salat kalian ini tidak ada nilainya, remeh dibandingkan dengan sholat mereka. Dan ini isyarat bahwasanya sholat-sholat mereka ini Masya Allah, ibadah-ibadah mereka luar biasa. Nah gitu, dengan zikirnya, dengan rekaatnya, dengan panjang bacaannya. Tapi sekali lagi, la yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Jadi mereka ibadah, mereka baca Qur'an, tapi tidak sampai ke melewati kerongkongan leher mereka. Tapi ini di antara ciri-ciri mereka. Oleh sebab itulah kalau kita melihat orang-orang khawarij yang terpengaruh dengan pemahaman khawarij ini, bab fikihnya kurang. Maknanya bab mendalami ilmu akidah, bab mendalami ilmu din yang lain kurang. Jadi mereka lebih kepada fikhul waqi', lebih kepada fikhul waqi'. Apa itu fikhul waqi'? Fikih semasa, atau fikih apa tuh, waqi', yang terjadi pada zaman tersebut. Itu yang mereka banyakkan bahas. Nah, dan ada di antara mereka yang mulut mereka kurang kontrol. Jadi mereka mengatakan ulama-ulama yang masih membahas akidah, ulama-ulama yang masih membahas bab fikih, thaharah dan sebagainya, mereka menyebutkan mereka itu adalah ulama-ulama haid dan nifas. Waliyadzubillah. Ulama haid, haid dan nifas. Haid dan nifas. Jadi ulama haid dan nifas, kan haid darah perempuan. Jadi itu kan dibahas juga di bab fikih. Tapi waliyadzubillah, itu yang mereka sebutkan. Mereka tuduhkan kepada ulama-ulama yang betul-betul mengajarkan umat bagaimana membekali diri dengan ibadah. Tapi mereka, apa yang mereka pelajari? Pelajari yakni tadi fikhul waqi', fikih yakni keadaan zaman sekarang gitu. Dari politik lah, dari reformasi lah, dari itu dan itu, banyak. Nah, jadi itu semua hilang dah. Ilmu akidahnya, ketepikan ilmu fikih yang memang sehari-hari kaum muslimin harus bagaimana cara sholat, bagaimana cara misalnya mandi wajib, bagaimana cara ibadah-ibadah yang lain. Nah, terus yang selanjutnya dah tadi kita isyaratkan, selanjutnya adalah merasa tinggi ilmunya daripada ulama, merasa tinggi ilmunya daripada ulama. Nah, karena mereka merasa ulama ini tidak faham kenyataan, tidak faham fiqhul waqi', tidak faham hal ihwal semasa, macam itu. Jadi ini yang muskilah. Jadi ini yang kita ciri-ciri semacam ini memang terjadi, ada pada kaum khawarij. Jadi tidaklah mereka keluar daripada pemimpin yang sah sebelum kecuali mereka sudah merasa berilmu. Dan selanjutnya apa? Mereka tidak mendengar ulama, tidak mendengar ulama. Mereka merasa tinggi. Dan kebanyakan syubhat yang awal sekali syubhat masuk pada mereka adalah syubhat tidak percaya lagi ulama. Kenapa? Karena mereka merasa ulama ini tak faham kenyataan, tidak paham kenyataan. Jadi mereka sudah tidak percaya lagi pada ulama. Sebab itu dia mereka buat kelompok-kelompok sendiri, halakah-halakah sendiri, halakah ilmu, majlis-majlis ilmu, kononlah ilmu sendiri-sendiri tanpa rujuk kepada ulama. Nah, setelah itu mereka dah mulai berfatwa-fatwa-fatwa sehingga mereka dah keluar. Terus kebanyakan juga mereka, di antara sifat mereka yang ada pada mereka adalah lebih mengambil Al-Quran daripada hadis, lebih mengambil Al-Quran daripada hadis. Karena memang Al-Quran ini adalah umum, jadi boleh masuk pemahaman-pemahaman apa saja. Jadi karena Al-Quran ini adalah umum, jadi pemahaman yang mereka kafirkan konon misalnya وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Nah, ini katanya kafir. Jadi kerajaan manapun, kerajaan Islam manapun yang tidak memakai undang-undang Islam, maka dia kafir berdasarkan ayat ini. Gitu caranya. Tapi dia lupa hadis-hadis yang ada. Kemudian dia lupa juga untuk kepada pemahaman ulama, pemahaman sahabat-sahabat yang ada. Itu yang menjadi bala, itu menjadi ujian terbesar bagi mereka sehingga mereka mengkafirkan kerajaan dan kaum muslimin. Nah, dan juga dah kita sebutkan kebanyakan, tidak hanya khawarij, kita pernah sebutkan kelompok-kelompok yang ada yang keluar, yang keliru jalan, yang tersesat dari ahli sunnah wal jamaah. Mereka sering, kebanyakan daripada dalil-dalil mereka adalah dalil-dalil umum, mujmal, dah kita sebutkan, dalil umum. Dan ini adalah ciri yang zahir, orang-orang yang terpesong, orang-orang yang keluar. Jadi sebab itulah ini bahaya, orang-orang yang mengambil dalil-dalil umum kemudian tidak faham rinciannya, tidak faham rinciannya. Jadi ada kaedah, tapi kaedah, tapi kita perlu rinciannya dari ulama. Dan rinciannya itu pun tidak semestinya kita yang harus mentadbir, yakni praktis ke ke kenyataan. Contoh misalnya, nanti kalau kita akan sebut misalnya kaidah tentang kafir ini, mengkafirkan. Jadi apakah bahasan ini menunjukkan tidak ada orang Islam yang kafir, yang murtad? Ya tentu ada orang Islam yang kafir. Tapi masalahnya nih, apa sebenarnya ciri-cirinya atau syarat-syaratnya? Yang syarat ringan saja yang kita pernah sebutkan, kita dapatkan perbuatannya, perbuatan syirik. Kita melihat ada kawan kita misalnya berbuat syirik, pergi ke kuburan, berdoa, memang niatnya memang berdoa kepada kuburan ini, syirik apa tidak? Syirik, kita dah tahu ini syirik. Nah, kemudian kita dah berikan hujah, ini tidak boleh tetap juga. Apakah kita boleh mengkafirkan orang ini? Kita lihat kita punya ilmu, kita lihat kita ini siapa, jadi kita lebih baik diam. Nah, jadi kebanyakan yakni orang-orang keliru masalah baik yang khawarij ini maupun yang lain, keliru yang semacam itu. Jadi sudah merasa ilmu, berilmu, dia tahu kaedah, jadi ada kaedah umum, kemudian dari yakni ada kaedah umum, kemudian dari kaedah umum ada kaedah rincian, kaedah rinci. Kemudian dari kaedah rinci ini baru dipraktiskan ke kenyataan. Nah, untuk praktis ke kenyataan ini bukan sembarang orang. Bukan sembarang orang. Contoh misalnya kita baca misalnya tahzir kepada ahli bid'ah. Tahzir kepada ahli bid'ah. Atau yang ekstrimnya misalnya tadi orang kafir betul-betul kafir. Kaedahnya adalah kita dapat kaedah bahwa seluruh yang berbuat syirik kemudian mengatakan perkataan kufur, perkataan kafir, itu kafir seluruh orang. Oke, ini kaedah umum. Jadi kita tidak boleh mengkafirkan orang hanya dengan kaedah umum. Kemudian nanti ada kaedah khususnya, nanti kita akan sebutkan. Misalnya salah satunya misalnya tegak hujah padanya, misalnya orang ini dah kita ini yakni rincian sekarang kita dah pegang kaedah umum. Jadi perkataan kufur dia dah buat, terus kemudian kelakuan atau fi'il perbuatan kafir, musyrik, syirik dia dah buat. Jadi kita pegang kaidah umum, barang siapa yang buat demikian maka dia kafir. Nah, umum. Kemudian yang rinciannya kita pula pegang yang rinciannya, yakni syarat-syarat rinci. Syarat-syarat rinci diantaranya nih, orang ini akal dia sehat apa tidak. Nah, siapa tahu pada waktu itu dia mabuk misalnya, dia minum alkohol misalnya, minuman keras, terus pikirannya hilang pada waktu itu misalnya. Atau misalnya ada syubhat di situ. Pada waktu itu mungkin dia kawan-kawan dia mengajak misalnya. Nah. Atau boleh orang ini tak tahu, tak faham. Nanti kita akan rinci. Oke, kita dah pegang rinciannya. Nah, baru setelah itu praktis tatbik amali. Nah, yakni praktis kaidah umum, kaidah khusus, kaidah umum, kaidah rinci dah kita pegang. Kemudian sekarang kita praktis. Nah, untuk praktis ini pun jangan sampai tergesa-gesa. Yang hatta yang praktis ini pun kita harus rujuk kepada ulama. Nah, sebab apa? Sebab yang namanya mengkafirkan, baik, kemudian juga yang membid'ahkan dan sebagainya, itu adalah perkara berat. Misalnya kafir misalnya. Kalau sudah kita sebutkan orang ini kafir, berarti konsekuensinya banyak konsekuensinya. Jelas muamalat kita dah sebatas yakni manusiawi. Nah, adapun sudah berkaitan dengan agama dah jelas tidak ada. Habis itu berkaitan dengan yakni perkawinan dah jelas tidak boleh. Berkaitan dengan kematian tidak boleh dia dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak boleh dapat warisan, macam tu. Jadi walaupun kita dah pegang kaedah umum, kemudian kita pegang kaedah khusus, kaedah rinciannya, untuk mempraktikkan itu semua, jangan sampai kita tergesa-gesa. Jangan sampai kita tergesa-gesa. Jadi, waalaikumsalam. Jadi mempraktikkan ini semua, ini babnya adalah bab ulama. Nah, kita memang kita pelajari ini untuk apa? Wiqayah, menjaga diri tentunya. Jaga diri dari apa kita dan keluarga kita misalnya. Nah, jadi sekali lagi berkaitan dengan kufur, kekafiran, atau misalnya berkaitan dengan bid'ah dan sebagainya. Jadi itu sekali lagi, kalau ada syubhat-syubhat dalam masalah ini, jangan sampai tergesa-gesa. Sebab sekali lagi al-khawarij dan yang lainnya tersesat karena mereka istijjal, tergesa-gesa dalam mempraktikkan kaedah-kaedah yang mereka miliki. Sudahlah kaedahnya umum, lepas itu itu yang dia amalkan. Jadi kita kalau dah pegang kaedah umum, walaupun kita pegang kaedah khusus, kita pun tidak boleh untuk terus begitu. Rujuk dulu kepada ulama. Nah, terus di antara sifat-sifat mereka apa tuh yang disebut di sini? Sur'atut taqallub wa ikhtilaf ar-ra'yi wa taghyir. Cepatnya berubah. cepat berubah pendapat pikiran. Cepat berubah pendapat dan pikiran. Sekarang ini pendapat dia ini, besok tengok-tengok lain pula. Besok ini dan itu irtirab, goncang. Jadi ini adalah keumuman ahlu bid'ah karena tidak ada prinsip. Karena tidak ada prinsip. Prinsipnya tidak ada nih karena tidak ada usul yang dipegang, dasar dalil kuat yang dipegang, manhajnya tidak kuat. Jadi manhajnya tidak kuat, maknanya manhajnya sembarangan. Jadi kalau sembarangan berarti pendapatnya pun sembarangan. Jadi keputusannya, sikapnya pun sembarangan. Jadi tidak jelas, kadang ini, kadang itu, kadang ini. Ini boleh tidak dibunuh hari ini, ini boleh. Besok yang satu case yang sama padahal ini jangan, tak boleh. Ini Pak. Jadi kan macam itu. Boleh tidak ini dikafirkan ini? Boleh. Besok lagi ada kawannya, ini boleh tidak sama nih dia punya ini keadaan? Oh ini tak boleh, ini macam-macam karena tidak ada motif sikap berdasarkan manhaj yang benar. Kalau ada manhaj yang benar, jadi insya Allah dia aman. Ya, seperti manhaj salaf misalnya. Jadi manhaj salaf ini selalu membawa kita kepada rujuk kepada ulama. Rujuk kepada ulama. Jadi tidak ada siapapun dia misalnya, selama dia tidak memiliki ilmu maka tidak berhak untuk memutuskan apapun. Jadi rujuk kepada ulama dan nanti ulama itu akan mengkaji masalah itu. Terus selanjutnya yang disebutkan ulama dan sudah kita sebutkan sebelumnya, yakni cepatnya menghukumi. Ini kenapa cepatnya menghukumi? Karena tadi itirab goncang. Wah ini kafir. Wah ini tidak boleh. Oh ini tidak cepat. Kenapa cepat? Karena tidak ada manhaj yang benar, manhaj yang lurus, ilmu yang kuat, begitu. Nah, semacam tadi pendapat yang tadi. Taib. Jadi ini ayol ikhwah dan banyak lagi kalau kita melihat tulisan-tulisan ulama yang berkaitan dengan masalah ini, yakni ciri-ciri daripada khawarij ini. Terus yang disebutkan dalam masalahnya juga, masalah khawarij ada dua tuh. Ada khawarij yang langsung keluar, yang langsung memberontak. Ada khawarij yang langsung memberontak keluar gitu. Ada khawarij yang duduk, yakni tidak keluar tapi tugasnya apa, fungsinya apa, memanas-manaskan masalah. Istilah kita mengkompori gitu ya. Jadi cocok macam itu, jadi sebagai penyemangat, itu tugasnya. Dan itulah yang disebut dengan Al-Qa'adiyah. Nama dia Al-Qa'adiyah. Khawarij ada dua, khawarij yang terus langsung keluar dengan pemikiran juga dengan tubuhnya, maknanya mungkin dia demonstrasi terus, kemudian dia kudeta terus, dan semua terus dia maju berontak terus dia dengan dia langsung. Ada juga khawarij yang jenis Al-Qa'adiyah. Jenis Al-Qa'adiyah, yakni makna apa Qa'adiyah? Duduk. Kenapa disebut khawarij jenis ini Qa'adiyah duduk? Karena dia tidak langsung keluar dengan badannya, tidak langsung memberontak dengan badannya, tapi dia tugasnya apa, fungsinya untuk memanas-manaskan, untuk memberikan semangat orang yang keluar tuh. Jadi sebab itulah orang-orang yang keluar tuh biasanya masih muda biasanya, dan yang Al-Qa'adiyah ini dan orang dah tua-tua biasanya. Biasanya semacam itu kalau kita tengok dalam sejarah. Kalau dah tua-tua dia Qa'adiyah, dia duduk kemudian jadi tukang semangat. Nah yang keluar-keluar itu anak muda. Nah masih muda-muda, habis itu banyak jadi korban pula di situ. Jadi muskilahnya di situ. Jadi banyak kalau kita tengok demonstrasi-demonstrasi yang ada tuh, yang ingin menurunkan presiden misalnya, atau yang ingin menurunkan raja misalnya. Kalau kita tengok kenyataan-kenyataan semacam itu banyak anak muda tuh kat situ yang demonstrasi, misalnya di Egypt misalnya, atau di Libya misalnya, atau di mana-mana tuh, di Syria atau di mana tuh, baik, dan di Arab lah kita tengok itu anak-anak muda. masih sekolah misalnya, itu yang jadi korban banyak, itu yang mati. Adapun yang tukang semangatnya itu duduk di tempat di rumahnya santai, habis itu kirim apa YouTube misalnya, nah itu kirim apa namanya WhatsApp atau Facebook apa pernyataan-pernyataan ini untuk sokong mendukung dia punya demonstrasi. Ini jihad lah, ini apa namanya membela keadilan lah, macam-macam dia punya semangat. Habis itu dia sendiri dia diam situ. Kalau memang betul-betul jihad, kenapa dia tak maju macam itu? Dan sahabat-sahabat Nabi SAW, kalau memang betul-betul jihad, mereka maju. Abu Ayyub misalnya, Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, walaupun umurnya 80 tahun ikut berjihad. Ammar bin Yasir, umurnya 80-90 tahun pun ikut. Ada di antara mereka yang bahkan 100 tahun umur mereka pun ikut berjihad. Gitu. Jangan pandai cakap-cakap, jangan pandai komen-komen gitu. Jadi kebanyakan mereka semacam itu. Jadi pandai berbicara, tokoh-tokoh mereka itu sembunyi biasanya. Tokoh-tokoh mereka sembunyi. Nah, jadi komen-komennya melalui ini sekarang media-media yang ada. YouTube lah, Facebook lah, surat-surat lah untuk yang maju itu anak-anak muda, anak muda. Tadi kasihan. Jadi kamu ini apa? Apa? Kamu ini apa tadi? Al-Qa'adiyah. Al-Qa'adiyah. Jadi yang duduk. Jadi dia tidak maju, tapi dia duduk di tempat. Dan Al-Qa'adiyah ini disebutkan oleh ulama dia paling berbahaya daripada Khawarij yang maju. Khawarij dengan berontak langsung. Sebab Al-Qa'adiyah ini pemikiran, dan pemikiran itu susah mati. Jadi sekali lagi Al-Khawarij ini yul ikhwah. Jadi sekarang nih sudah kita sebutkan memang tidak ada yang mau dirinya disebut Khawarij. Tidak ada. Seperti sudah kita sebutkan mana ada pencuri mengaku pencuri. Tidak ada. Cuma sekarang ini keadaanlah yang menghukumi. Dengan ilmu kita tahu mana satu yang ada pengaruh Khawarij, mana satu yang memang benar-benar murni yang tidak ada Khawarijnya. Jadi Khawarij ini sudah kita sebutkan memang tujuan intinya adalah untuk menumbangkan kerajaan. Itu intinya. Tapi pengaruh-pengaruh sebelumnya itu pun kita lihat juga. Apa sebelum menumbangkan? Sebelum menumbangkan bagaimana caranya? Banyak hal yang boleh dilakukan. Mungkin menyebarkan fitnah-fitnah, menyebarkan syubhat-syubhat agar presiden fulan misalnya dibenci, atau kritik-kritik misalnya supaya presiden ini dibenci, supaya nanti ujung-ujung pun tumbang. Itu semua itu masuk pemikiran-pemikiran Khawarij. Masuk jenis-jenis Khawarij. Jadi membangun massa orang-orang banyak, mengundang orang-orang banyak supaya apa demonstrasi, itu semua jenis-jenis pemikiran Khawarij. Bukanlah misalnya Khawarij 100%, tidak. Kan bertingkat-tingkat. Maksiat pun bertingkat-tingkat, tidak semua besar, ada yang besar, ada yang kecil, tapi tetap saja disebut maksiat begitu. Jadi semacam itu, bid'ah pun tidak semua besar, ada yang kecil, ada yang, tapi tetap saja disebut bid'ah. Macam itu Khawarij pun demikian. Ada Khawarij yang tingkat tinggi, tapi ada yang ini, tapi tetap juga disebut Khawarij. Yani ada pemikiran di situ. Semua kelompok macam itu, Jahmiyah lah, ada mesti ada yang ekstrim, ada yang tidak, tapi tetap juga disebut ada pengaruhnya. Semacam itu. Jadi kita sebutkan di sini supaya kita paham masalah ini, dan inti yang disebutkan dalam kitab-kitab ulama dan itu yang diisyaratkan. Walaupun mereka tidak mengaku dirinya. Tidak mengaku dirinya Mu'tazilah misalnya, tidak mengaku dirinya Khawarij dan sebagainya. Tapi perbuatan itu mereka, perbuatan mereka itulah yang menghukumi mereka sendiri. Siapa sesungguhnya mereka, dari mana sesungguhnya mereka mengambil yakni pemikiran-pemikiran tadi. Jadi masalah demonstrasi, habis itu masalah kritik-kritik pemimpin, supaya orang-orang ini mengetahui keburukan-keburukan pemimpin dan sebagainya, itu semua adalah pengaruh daripada Khawarij. Pengaruh daripada Khawarij. Jadi kalau misalnya dah kita sebutkan, kalau memang kata-kata kita tidak sampai kepada pemimpin tersebut dan tidak ada faedahnya, dah kita sabar saja walaupun ya ini pahit. Dan itu lebih aula untuk diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab tidak ada fungsinya kita moceh gitu ya. kita tulis macam-macam di Facebook, kita tulis macam-macam di WhatsApp, kita tulis macam-macam, tidak ada faedahnya. Hanya sekedar curhat saja, curahan hati. Itu tidak ada faedahnya. Jadi sekali lagi, marilah kita berfaedah. Faedahnya apa? Kalaupun benar-benar pemimpin itu zalim dan sebagainya, ya kita sabar dah. Sampai berapalah umur kita atau umur dia si pemimpin itu gitu ya. Kalau udah mati dah khalas masing-masing. Adapun kita tinggalkan ini misalnya sampai tulis buku, sampai tulis blog gitu ya. Apa ini dan ini dan ini dan itu, kita dah mati blog kita masih gitu di situ. Akhirnya pun ujung-ujung kita masuk ke adiah pula. Karena orang baca blog kita, orang panas. Wah, ini gitu. Jadi selalu kita ukur perbuatan kita dengan maslahat dan mafsadat yang merujuk kepada manhaj salaf. Baik, al-qa'diyah tadi kita sebutkan sebenarnya disebutkan oleh ulama asal mereka di sini apa nih? Kata mereka termasuk al-Imam Az-Zubaidi rahimahullahu taala dalam kitabnya Tajul Arus menyebutkan al-qa'dah qaum min al-khawarij qa'adu an-nusrati Ali ibn Abi Talib wa an muqatalatihi wa hum yaruna at-tahkim haqqan ghayra annahum qa'adu an al-khuruj 'ala an-nas. Jadi asal mula daripada al-Qa'diyah ini adalah satu kaum, kata beliau, satu kaum atau satu kelompok dari Khawarij, kelompok dari Khawarij, mereka duduk tidak mau membantu Ali, tidak mau menolong Ali bin Abi Thalib. Dan juga tidak memerangi Ali bin Abi Thalib. Ini asalnya. Jadi sekali lagi, Khawarij yang langsung memberontak asalnya pun tidak suka kepada Ali, tapi langsung mereka perang memerangi Ali. Nah, Al-Qa'diyah ini adalah kelompok dari mereka, tapi sikapnya lain. Sikapnya apa? Sikapnya tak mau membantu satu, habis itu pula di situ dia tidak merangi. Jadi dia duduk. Jadi semacam itu. Jadi dia tidak mau menolong, tidak juga langsung ikut perang, tidak. Tapi dia dengan kata-katanya. Tapi dia dengan kata-katanya. Ini kenapa disebut kaum minal khawarij? Kenapa disebut kelompok dari kepada khawarij? Karena kawan mereka. Cuma sikap saja yang berbeda. Sikapnya apa? Dia tidak terus langsung. Tapi kalau menyokong, tetap disokong. Tetap mendukung kawan-kawannya daripada khawarij. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, kata beliau, walahum khassatan masyuratan faraqu bihim jumlatal muslimin wa aimmatuhum ihdahuma kharajuhum 'an sunnah wa ja'alhum ma laysa bi sayyi'ah sayyi'ah aw ma laysa bi hasanah hasanah wa hum akhtar min al khawarij anfusuhum id anna al kalam wa shanna al qulub wa itharat al 'ama 'ala wulat al amr lahu ablagul athar fin nufus. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala berkaitan dengan qa'dah ini, bahum akhtar minal khawarij, dan mereka lebih berbahaya daripada khawarij itu sendiri. Mereka dah jadi khawarij, tapi qa'diyah ini yang duduk ini, yang hanya apa provokator gitu ya, provokator, provokasi, memanas-manaskan, menyemangatkan, akhtar minal khawarij, lebih berbahaya daripada khawarij anfusihim, lebih daripada khawarij itu sendiri. Kenapa, kata beliau? Karena kalam, ucapan, washannal qulub, ucapan yang masuk kepada hati, wa itharatul amma, dan mempengaruhi masyarakat umum, awam, untuk membenci wulatul amr, para pemimpin, ini lebih ablaw, lebih besar pengaruhnya, fin nufus, dalam jiwa. Jadi kita ulangi, kata beliau lebih bahaya daripada khawarij itu sendiri. Kenapa? Karena ucapan, baik, kemudian pengaruh hati, dan mempengaruhi orang awam, masyarakat umum, untuk membenci pemerintah, untuk membenci kerajaan, itu lebih besar pengaruhnya di dalam jiwa. Wa khassatan idza kharaja min rajulin baligh mutakallim dan terlebih lagi apabila kalam tersebut atau ucapan tersebut keluar daripada orang yang rojulin, balighin mutakallim. Jadi keluar dari orang yang fasih, pandai cakap, pandai berbicara. Yakhda'un nasa bilisanihi wa talabbusihi bisunnah. Menipu manusia dengan ucapannya dan mentalbis manusia dengan sunnah. Nah, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi lebih berbahaya karena dengan ucapannya, dengan mempengaruhi orang awam untuk membenci kerajaan, untuk membenci pemerintah, itu lebih besar pengaruhnya ke dalam jiwa. Nah, karena orang kalau dah benci, apapun mau dilakukan, kalau dah benci, yang namanya benci. Terus kebaikan apapun yang dilakukan oleh kerajaan, oleh pemerintah, yang namanya benci, pasti buruk jadinya. Nah, misalnya pemerintah kasih bantuan ini, pasti dia sebut macam-macam konspirasi. Konspirasi. Nah, ini konspirasi Amerika lah, ini itulah, konspirasi itu macam-macam. Karena dah asal dah benci. Dari mana datang kebencian ini? Dari qadiyahnya. Nah, lebih lagi, terlebih lagi apabila kata-kata tersebut, yakni orang-orang qadiyah itu pandai berbicara. Jadi pandai cakap, menghiasi cakapnya, habis itu manusia pun tertipu. Kemudian talbis dengan sunnah. Disebut ini sunnah. Sebab apa? Sebab ini jihad. Macam-macam katanya. Habis itu apa? Untuk menampakkan hak, mengalahkan batil. Ya memang cantik gitu. Tapi ingat, karena mereka tidak berdasarkan ilmu, jadi gitulah jadinya. Dia tidak tengok nas. Jadi mempraktikkan nas-nas yang umum tanpa rujuk kepada ulama. Nah, dan juga banyak lagi nukilan-nukilan daripada ulama salaf yang menyebutkan mereka semacam itu. Baik. Disebutkan juga oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Wasu'il al-allamatu Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullahu ta'ala. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi ditanya. Ini salah satu di antara ulama zaman sekarang. Hal khuruj 'ala al-hukam yakunu bis-sayfi faqat am yakunu bil-lisani aydhan? Kaman yantaqitu adh-dhulm mathalan aw man yutalib بتغيير المنكرات علانية عن طريق الإعلام والقنوات الفضائية. Jadi ini salah satu ulama kita zaman sekarang, Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullahu taala. Beliau ditanya, apakah termasuk keluar daripada pemimpin hanya dengan pedang saja? Apakah keluar daripada pemimpin hanya dengan pedang saja? Maknanya dengan pedang sekarang ini bukan apa, dengan senjata lah, memberontak gitu. Ataukah juga dengan lisan? Ataukah juga dengan lisan? Jadi ini pertanyaan kepada beliau. Apakah keluar daripada pemimpin hanya dengan pedang saja? Ataukah dengan lisan juga? Nah, seperti orang-orang yang apa? Orang-orang yang mengkritik kezaliman pemerintah atau meminta untuk merubah kemungkaran yang ada di apa, yang ada di media-media yang ada. Nah, kita ulangi supaya paham dia punya soalan ini. Apakah keluar daripada pemimpin itu hanya pedang saja? Nah, karena keluar daripada pemimpin biasanya memberontak, dah paham dah kita. Ataukah dengan lisan juga atau dengan ucapan? Seperti misalnya mengkritik pemerintah, kezaliman pemerintah, atau meminta untuk merubah kemungkaran yang ada di media, atau meminta merubah kemungkaran dengan media-media yang ada, yakni i'lana, yakni dengan cara terbuka. Kata beliau, na'am, benar. Al-khuruj 'alal wulat, keluar daripada pemimpin, yakunu bil qital, boleh dengan al-qital, yakni dengan perang, wabis saif, dengan pedang. Wayakunu aydan, dan juga boleh dengan zikril ma'ayibi, menyebutkan aib-aib, wa nashriha fi suhuf, dan menyebarkan di suhuf, di surat kabar atau media-media. au fauqal manabir atau di atas mimbar, au fil internet atau di internet, fi syabakati au ghairiha di syabakah, di web-web atau blog-blog dan lainnya. Li'anna dzikrul ma'ayib bihadhihi tabaghdun nas fil hukam. Karena menyebarkan aib-aib, menyebarkan aib-aib ini adalah untuk membuat manusia benci kepada pemimpin. Tsumma takunu sababan fil khuruji 'alaihim, kemudian itulah sebab mereka keluar daripada pemimpin. Baik, jadi itu ringkasnya. Kemudian apa katanya ini? Baik, fala yajuzu lil insan an yanshura al ma'ayib. Maka tak boleh bagi manusia, bagi rakyat menyebarkan ma'ayib, aib-aib pemimpin. Hadza naw'un min al-khuruj. Ini adalah salah satu macam dari khuruj, yakni keluar daripada pemimpin. Baik. Ini masih banyak lagi yang disebutkan, tapi itulah intinya. Jadi intinya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi ketika ditanya apakah keluar daripada pemimpin hanya dengan pedang atau juga dengan lisan, kata beliau apa tadi? Ya, keluar dari pemimpin itu boleh dengan pedang, boleh dengan lisan. Yakni dengan tadi lisan, dengan menyebarkan di internet dan sebagainya. Kenapa? Karena dengan menyebarnya itu rakyat akan membenci pemerintah dan selanjutnya akan keluar daripada pemerintah. Dan bahkan ada sekarang misalnya di negeri kita misalnya, karena apa, calonnya kalah dalam pemilihan presiden misalnya, atau pemilihan apalah gitu ya, presiden lah gitu ya. Jadi dia bilang, dia sebutkan, saya sekarang tidak memiliki presiden. Kenapa? Karena yang dia anggap jadi presiden tuh yang kalah tuh, jadi dia pengen gitu ya. Tapi bagaimanapun, kalau orang sudah naik jadi presiden, kalau orang sudah naik jadi raja, bagaimanapun caranya, mau lewat demokrasi, menang kalah, kemudian mau lewat pemberontak, berontak dan sebagainya, tapi kalau udah dia pegang askar, kalau udah dia pegang kekuatan, maka mau tidak mau kita harus tunduk. Jadi keliru kalau orang misalnya gara-gara calonnya kalah, terus calonnya yang lain menang, terus dia bilang saya tidak memiliki presiden ya sekarang, nanti tunggu 5 tahun lagi. Ini keliru. Keliru semacam ini. Bagaimanapun kita benci orang ini, ternyata yang kita benci ini pula yang naik. Tetap kita anggap, kita yakini dialah pemimpin yang sah dan kita tunduk taat kepada mereka berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya. Gitu. Ini sekarang masalah muskilah, karena dia benci, habis itu sudahlah. Sebarkan aib, sebarkan kesalahan-kesalahan, kritik-kritik, dah confirm dah di media-media. Baik. Juga dalam keyakinannya pun demikian. Dia tidak akui ini sebagai pemimpin. Kenapa? Karena dia tidak sesuai baginya. Ini salah. Jadi bagaimanapun benci kita kepada pemimpin atau kepada orang misalnya, terus kemudian dia naik jadi pemimpin, mesti kita harus respect. Mesti harus kita tunduk taat kepada mereka, dan itulah pemimpin kita. Kalau misalnya 5 tahun lagi misalnya berubah lagi, lain lagi. Pemimpin yang mana lagi? Itu yang kita ini. Ini kita berbicara pemimpin, adapun kita berbicara sistemnya itu lain lagi. Sekarang kita berbicara pemimpin yang sudah duduk dan diakui dia sebagai pemimpin. Jadi al-qa'diyah semacam itu, supaya kita tahu, supaya kita, dan juga fatwa-fatwa ulama yang lain banyak, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, belum juga Syekh Shalih Fauzan yang sekarang nih, zaman sekarang. Kita bacakan, zaman dulu pun tadi dah kita baca Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dulu zaman Syekhul Islam tidak ada internet. Tidak ada, tapi tetap beliau sebutkan Al-Qa'diyah ini lebih berbahaya daripada Khawarij. Bagaimana kalau beliau sekarang hidup cuman sekarang? Sekarang nih negeri-negeri Islam tayib hancur. Kenapa? Karena itu berawal dari Qa'diyah nih. Percaya maupun tidak percaya, akui maupun tidak akui, itulah kenyataan. Itulah kenyataan. Dari negeri Islam hancur gara-gara nih Libya sekarang. Sampai sekarang di perang Libya itu. Asalnya apa? Asalnya Qa'diyah. Asalnya kritik, ini zolim apa dan sebagainya, dah khalas keluar. Demonstrasi, suar, revolusi, sauro, itu namanya revolusi. Jadi udah dengan ini udah tumbang pemimpin yang dia inginkan, tapi masalah besar dia tidak bisa halangi. Tengok semua masalah itu. Jadi misalnya apa, keadaan juga di Tunisia, keadaan juga di Syria sampai sekarang macam itu. Jadi hatta pemimpin itu pun sudah misalnya kafir, tapi tetap keluar itu pun dengan keadaan dengan sikap yang pasti. Jadi keluar pun walaupun misalnya orang ini zalim, kalau zalim memang dah jangan keluar dulu. Tapi misalnya kafir, oh ini fulan ini kafir karena misalnya Syiah misalnya, atau misalnya fulan ini kafir karena memang macam-macam, ada ulama juga mengkafirkan misalnya. Tetap sekali lagi keluar itu tidak boleh sembarangan. Harus dipertimbangkan maslahatnya. Kalau maslahatnya dah rajih, dah kuat betul-betul, dipertimbangkan lagi. Kalau misalnya kemenangan kita misalnya 90% misalnya, dan dia kemenangan dia 10% baru maju. Ini kalau belum 50-50 pun belum, masih dia kemenangan dia, dia pula 10% kemenangan dia. Dia hanya memiliki apa tuh, semangat. Itu pun tak boleh. Nah, walaupun dia nyata-nyata kafir. Misalnya yang di Syria sekarang. Nah, siapa yang tidak tahu misalnya Bashar Assad tuh, dia punya keyakinan, siapa yang tidak tahu. Tapi masalahnya ditengok dulu. Keluar apa tidak? Berontak apa tidak? Ah, gitu. Berontak-berontak pun sekarang tidak ada, dia punya kekuatan. Akhirnya semacam ini. Begitu. Sampai begitunya ulama ahlu sunnah, ulama salaf semacam itu. Itu kalau benar-benar dia keluar daripada Islam, murtad misalnya. Nah, bagaimana hanya sekedar zalim? Bagaimana hanya sekedar korupsi misalnya? Bagaimana hanya sekedar apa, macam-macam lah yang lain-lain misalnya. Itu sudah pasti kita jangan keluar. Karena mafsadatnya luar biasa. Luar biasa sekali. Nah, contoh misalnya di negeri kita dulu, bukannya kita apa bela-bela zaman dahulu gitu ya. Apa zaman dahulu tumbang pemimpinnya karena banyak misalnya utang, banyak korupsi dan sebagainya. Zaman sekarang naik, bukannya satu, banyak lagi, lebih banyak lagi korupsinya. Begitu. Itu juga jenis yakni keburukan-keburukan yang timbul. Jadi sebenarnya tidak ada pemimpin yang 100% yang sempurna, tidak ada. Tapi kita dari yang jadi rakyat ini menyempurnakan diri. Kita yang jadi rakyat ini harus menyempurnakan diri melalui ilmu. Jadi kalau sudah kita sempurna, insya Allah itu pun dah bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Yakni maknanya kita dah jadi rakyat yang baik gitu. Kalau dia jadi pemimpin, ya pemimpin dia, urusan dia sendiri gitu. Kalau dah kita baik, insya Allah jadi akan aman, tenteram gitu. Nah, kita butuh meluas lagi dengan masyarakat-masyarakat yang lain dan lain-lain yang lebih luas lagi, maka insya Allah pun akan aman. Baik, jadi gitu banyak. Jadi Al-Qa'adiyah sekali lagi ini lebih berbahaya, lebih berbahaya. Jadi menganjurkan orang untuk demonstrasi, menganjurkan orang untuk revolusi, menganjurkan orang untuk berontak. Nah, dengan alasan si fulan dah ini kafir, si fulan dah zalim, si fulan tidak semudah itu untuk orang mengundang atau menyuruh orang untuk berontak, karena ini sekali lagi berat, berbahaya, dan sekali lagi berkaitan dengan darah. Berkaitan dengan darah dan berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan nyawa. Nah, baik. Jadi ayol ikhwah, ayol akhwat al-karimat. Jadi di sini tadi kita sebutkan ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin disebabkan sebuah dosa kecil ataupun besar. Jadi tidak mengkafirkan. Bukan berarti kafir ini tidak ada. Jadi bukan berarti orang itu kalau sudah Islam dia tidak kafir, tidak boleh kita sebut sama sekali, tidak boleh, boleh. Tapi siapa yang boleh? Ulama tentunya. Tapi kita hanya sekedar belajar saja untuk wawasan, bukan untuk kita main tunjuk. Jadi kafir atau kufur atau mengkafirkan itu sudah kita sebutkan sebelum-sebelumnya, ada dua jenis, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Nah, jadi ada yang mutlak, ada yang ta'yin. Takfiril mutlak, ada takfiril mu'ayyan. Takfir al mutlak kita dah sebutkan maknanya takfir umum. Takfir umum, mengkafirkan secara umum. Kalau takfir mu'ayyan itu takfir dengan yakni mengkafirkan apa? ta'yin, menentukan, yakni orang per orang. Jadi at-takfir al-mutlaq, yakni mengkafirkan dengan mutlak umum. Kemudian at-takfir al-mu'ayyan, mengkafirkan orang per orang, menentukan, yakni orang per orang. Itu at-takfir al-mutlaq. Nah, at-takfir al-mutlaq, yakni takfir yang mutlak, mengkufurkan, mengkafirkan yang umum, secara umum, mutlak, maknanya umum, adalah huwa an yathbuta bid-dalili syar'i kufru, kufru man ata biqaulin au fi'lin mu'ayyan. Jadi kafir yang ini adalah adanya dalil syar'i yang sabit, adanya dalil syar'i yang jelas, yang sahih, mengenai kufurnya satu atau suatu ucapan ataupun perbuatan. Kita ulangi, wa an yathbuta bid dalil syar'i, adanya dalil syar'i yang tetap, yang sahih, mengenai tentang kufurnya, kafirnya suatu ucapan atau perbuatan. Maka baru setelah ini kita sebut kafir. Jadi inilah at-takfir al-mutlaq. Yani adanya dalil syar'i yang menyebutkan ucapan ini apabila diucapkan kufur. Adanya dalil syar'i yang sahih apabila orang itu berbuat seperti ini kufur, dan ini jelas. Wadih. Jadi contoh-contoh yang ada, misalnya orang berdoa kepada orang yang sudah mati. Nah, habis itu pergi ke dukun bumu. Dukun bertanya kepada dukun bumu tentang hal-hal yang gaib. Itu pun kafir, kufur. Itu perbuatan. Adapun ucapan misalnya. Ucapan. Macam-macam ucapan. Ucapan-ucapan kufur yang lain. Jadi kalau sudah tetap dengan dalil syar'i, maka kita boleh, oh, perbuatan semacam ini kafir. Pergi ke dukun, terus tanya-tanya ke dia, tanya hal-hal yang gaib, itu kafir. Barang siapa yang pergi dan bertanya-tanya, maka kufur berdasarkan dalil ini, kafir. Nah, kita tahu. Ucapan, misalnya ucapan kufur misalnya. Mengucapkan ini dan itu kufur misalnya. Maka ini boleh secara umum. Ini yang tadi kita sebutkan at-takfir al-mutlaq. Adapun at-takfir al-mu'ayyan, adapun at-takfir al-mu'ayyan huwa tanzilul hukmi at-takfir 'ala syakhsil mu'ayyan alladhi qala aw fa'ala sabab al-mukaffar aw al-mukaffir fala budda fihi idafatun ila an-nadhr fi tajrim al-fi'l kama fi at-takfir al-mutlaq. Jadi at-takfir al-mu'ayyan huwa tanzilul hukmi at-takfir, yani mempraktiskan hukum takfir kepada orang per orang, orang individu, yakni menurunkan atau mempraktikkan hukum kafir kepada orang per orang individu yang telah mengucapkan perkataan atau perbuatan kufur. Kita ulangi, huwa tanzil hukm takfir, mempraktikkan atau menghukumi individu atau orang per orang yang telah mengucapkan atau melakukan perbuatan kufur. Jadi kalau takfir al-mutlak tadi, orang itu kita tengok pergi ke dukun. Sebelum kita tahu pergi ke kuburan misalnya, atau tadi perbuatan-perbuatan kufur, kita sebut kufur. Terus kita tengok orang ini, ada orang yang pergi ke situ. Nah, terus inilah yang disebut dengan takfir mu'ayyan. Keluar-keluar orang tuh dari rumah dukun, habis itu macam-macam buat sihir misalnya juga, misalnya dan lain-lain di situ, udah confirm kita tahu. Terus keluar, oh, kamu kafir. Itulah yang disebut dengan takfir al-mu'ayyan. Yakni menghukumi, mempraktiskan tuh hukum kafir kepada orang yang individu, orang per orang. Yakni menghukumi orang per orang. Jadi oleh sebab itulah takfir al-mu'ayyan ini tidak boleh langsung demikian, kecuali harus ada syurut-syurut, harus ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah, nah ini baru yang kita tadi yang awal kita sebutkan, ada kaidah umum. Taib, kaidah umum ini berlaku untuk tadi takfir al-mutlak. Taib, ada kaidah rinci, kaidah khusus ini berlaku untuk takfir al-muayyan. Takfir al-muayyan. Jadi kita ulangi, takfir mutlak adalah mengkafirkan secara umum, berdasarkan kaidah umum, berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan hal tersebut. Adapun takfir al-muayyan itu apa? Menghukumi orang per orang, menghukumi orang per orang. Orang-orang yang menyebutkan, mengatakan atau mengamalkan perbuatan kafir. Nah, takfir muayyan ini ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama disebut ayyakuna mukallafan ay balighan aqilan. Aqilan, yaitu orang itu sudah mukallaf. Apa makna mukallaf? Baligh dan berakal. Sudah baligh dan berakal. Maknanya apa? Walaupun anak kecil. Anak kecil. Jadi kalau anak kecil dan belum baligh, melakukan perbuatan kafir misalnya. Misalnya sujud di depan patung misalnya, berdoa di depannya, habis itu macam-macam, orang anak kecil. Jadi keluar, tidak masuk syarat. Atau misalnya dia dah baligh tapi gila misalnya, akalnya hilang, rusak akalnya. Ini pun tidak masuk syarat. Syarat yang kedua, an yakuna muta'ammidan ay qasidan li fi'lihi. Yakni yang kedua, syarat yang kedua adalah memang sengaja dan bermaksud untuk itu. Sengaja dan bermaksud untuk itu. Itu apa? Melakukan yang itu, melakukan perbuatan itu. Jadi selanjutnya yang itu yang kedua, yang ketiga, an yakuna mukhtaran bi iradati. Yakni memilih dengan pilihan sendiri, tidak ada paksaan. Memilih dengan pilihan sendiri, tidak ada paksaan. Baik. Jadi ini syarat-syaratnya. Jadi satu, dia mukallaf, yakni baligh dan berakal. Yang kedua, memang sengaja melakukan hal itu. Yang ketiga, dengan tanpa paksaan. Baik. Syarat yang ketiga ini disebutkan oleh ulama syarat kepada pelaku. Syarat kepada pelaku. Jadi orangnya, syarat kepada pelaku. Ada juga di situ syarat fi'il, perbuatan. Syarat untuk perbuatan. Syarat untuk perbuatan ini, ya satu yang pertama, an yakunal fi'lu mukaffaran la syubhata fih. Jadi tadi kita sebutkan ada tiga syarat untuk pelaku, fa'il, pelakunya. Sekarang ini kita pindah ke syarat fi'ilnya, perbuatannya. Yang pertama adalah an yakunal fi'lu mukaffaran, yakni perbuatannya itu memang mengkafirkan dan tidak ada syubhat di dalamnya. Jadi contoh misalnya, jangan pula kita lihat, memang kita tahu yang pemilik rumah ini dukun, tukang sihir. Baik. Tapi tidak semestinya orang yang masuk di situ belajar sihir, kan? Gitu. Jadi itu yang dimaksud di sini. Yakni perbuatan itu sudah jelas mengkafirkan, apa, perbuatan-perbuatan yang mengkafirkan dan tidak ada syubhat. Sudah jelas kita tengok dia belajar misalnya sihir, sudah jelas-jelas. Dan juga tidak ada syubhat padanya, bahwasanya orang ini dia tahu apa namanya sihir itu perbuatan yang mengkafirkan. Gitu. Itu maksudnya syarat fi'il. Itu syarat yang pertama. Kita ulangi syarat pertama, perbuatan itu, fi'il itu memang perbuatan yang mengkafirkan dan tidak ada syubhat. Terus yang kedua, an yakuna fi'lul mukallaf aw qalu sharihud dilalati 'ala kufur. Yang kedua adalah yakni ucapan orang itu jelas-jelas menunjukkan kekafiran. Ucapan orang itu jelas-jelas menunjukkan kekafiran atau kufur. Kalau tadi yang pertama apa tuh? Perbuatan. Jelas-jelas perbuatannya mengkafirkan dan tidak ada syubhat. Kalau yang kedua nih, jelas-jelas ucapannya ucapan kufur dan tidak ada ini. Misalnya dia bilang, saya keluar daripada Islam. Saya benci Islam, gitu. Saya benci Islam. Atau saya tidak percaya lagi Quran. Itu ucapan kufur. Saya percaya Quran, tapi pada ayat ini saya tidak percaya. Nah, itu ucapan kufur juga. Nah, dan lain-lain. Misalnya dia sebut misalnya apa Nabi Muhammad misalnya macam-macam, atau misalnya melaknat Abu Bakar, melaknat Umar misalnya. Itu semua ucapan kufur yang jelas. Ucapan kufur yang jelas. Jadi untuk fi'il perbuatan ada dua. Taib, perbuatannya jelas, tidak ada syubhat bahwasanya perbuatan tersebut mengkafirkan orang ini. Taib. Kemudian yang kedua, ucapannya pun dah jelas. Jelas-jelas ucapannya. Macam tu. Terus yang ketiga, an yakuna ad-dalil asy-syar'i al-mukaffir lidzalik al-fi'l sharihat dilalati 'ala at-takfir. Yang ketiga, dalil syar'i yang mengkafirkan orang ini jelas-jelas, nasnya jelas, tidak diambil daripada istimbat. Yang ketiga, dalilnya dalil syar'i. Baik, dalil syar'i yang mengkafirkan orang ini jelas. Sharihud dilalati jelas. Makni tidak misalnya oh diambil daripada kesimpulan, tidak ada kesimpulan. Memang betul-betul di situ disebutkan. Misalnya tadi ucapan misalnya saya tidak suka Islam. Ini jelas apa tidak dalilnya? Jelas dalilnya, orang ini sudah kafir sebab dia tidak suka Islam. Kalau sudah tidak suka Islam maknanya benci Islam. Kalau sudah benci Islam macam-macam dah. Nah, ini jelas. Nah, gitu. Jadi dalilnya jelas. Terus kemudian ada juga di situ setelah syarat, taib, setelah syarat ada disebut dalam masalah ini al-mawani', yakni penghalang, penghalang. Jadi sekarang nih kita bahas masalah syarat takfir al-mu'ayyan. Taib, syaratnya terbagi menjadi dua. Syarat untuk pelaku ada tiga, tadi kita sebutkan. Syarat untuk perbuatan ada tiga juga kita sebutkan. Terus ada juga al-mawani', penghalang. Penghalang ini pun ada macam-macamnya. Jadi insya Allah penghalangnya ini kita akan bahas pada pertemuan depan bi'idznillahi ta'ala, apa saja gitu penghalang-penghalangnya. Sebab apa? Sebab kalau dah kita menjumpai syarat-syaratnya ini, taib, syarat fa'ilnya dah kita, syarat pelakunya dah kita jumpai, dah kita pegang, dah kita miliki, kemudian syarat fi'ilnya, syarat perbuatannya pun dah kita pegang, selanjutnya apa? Tengok penghalang. Ada tidak penghalangnya. Apa penghalang-penghalangnya nanti kita akan sebutkan pada masalah berikutnya. Nah, inilah yang disebut dengan takfir al-mu'ayyan. Tapi balik kita sebutkan, walaupun kita dah miliki kaidah umum takfir al-mutlak, kita dah miliki. Kemudian syarat-syaratnya, kemudian penghalang-penghalangnya pun sudah kita pelajari takfir al-mu'ayyan. Tetap bukan pekerjaan dan tugas kita. Bukan tugas kita untuk mencari-cari orang semacam ini. Bukan tugas kita untuk sebut orang ini kafir. Begitu. Karena ini masalah berat. Sama juga dengan bid'ah. Sama juga dengan alu bid'ah. Tapi alu bid'ah ini masih ringan sedikit. Apa namanya? Ada yang bid'ahnya yang mukafir, yang mengkafirkan, ada juga yang tidak. Baik. Ayul ikhwa ayul akhwat al-karimat. Karena masalah ini masalah yang berat, sebetulah perlu kita pelajari. Nah, perlu kita yakini dari keyakinan yang benar, dari manhaj yang sahih, yakni manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj salaf. Kalau tidak, maka kita akan bingung, kita akan goncang ke kiri orang, kita ikut ke kanan orang, kita ikut. Apalagi orangnya rajin mencari-cari, bahwa orangnya rajin dekat-dekat dengan Google misalnya. Itu apa Syekh Google kata orang, atau Ustadz Google. Nah, kalau udah Ustadznya Google itu bahaya tuh. Nah, kecuali kalau Ustadznya Google tapi sudah memiliki dasar yang kuat. Nah, itu masih ringan. Tapi kalau masih belajar tak tahu mana yang betul, mana yang ini, terus coba-coba Syekhnya Google, Ustadznya Google, sanadnya pun Google misalnya. Jadi itu muskilah, itu yang jadi muskilah. Jadi merasa diri apa alim. Nah, tadi kita sudah sebutkan sifat-sifat khawarij yang macam itu, maka itu yang kita takutkan. Tapi ayol akhwa, ayol khawat sampai di sini. Insyaallah taala kita akan lanjut pada bahasan berikutnya dan kita akan lengkapi masalah takfir al-muayyan. Nah, yakni mempraktikkan yakni hukum kafir, menghukumi hukum kafir kepada orang per orang. Itulah takfir muayyan. Adapun takfir mutlak itu memang tidak masalah. Nah, kita tak paham dan tidak boleh hanya berbekal takfir mutlak terus kita takfir muayyan, tidak boleh. Jadi bekal kita harus takfir mutlak, takfir muayyan, syarat plus hal apa halangan tadi yang menghalangi. Itu pun sekali lagi kalau udah penuh kita punya bekal, bekal kita penuh, sekali lagi bukan tugas kita. Gitu. Jadi sehingga keliru kalau ada orang yang menyebutkan wah pengajian itu pengajian mengkafirkan gitu, pengajian itu pengajian ini dan itu, sebab mereka menyebutkan itu karena tidak faham. Nah, tidak faham apa bahasan, tidak faham apa ini. Oh, pengajian itu ekstrim misalnya. Ini keliru. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Tabarakallahu fikum jami'an dan kita tutup sampai di sini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita faqih ilmu dalam agama ini yang sesuai dengan manhaj yang benar dan sebagai bekal kita dalam kehidupan ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridha kepada kita, kita kepada kita, keluarga kita dan kaum muslimin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.